tentangmu, sifatmu, kisahmu, mimpimu. Kau berbagi selalu cerita yang sama. Kau kisahkan lagi apa yang terjadi semalam. Bertemu sang kekasih impian. Akankah nanti jadi nyata segala kisah kasihmu itu? Namun semua khayalmu akan mungkin ku percaya. Lagi-lagi tentangmu, teori ide dan sikapmu. Kau berbagi selalu bualan yang sama. Aku bosan mendengar kisah yang kau ulang kembali. Bertemu sang kekasih impian. Kankah nanti jadi nyata segala kisah kasihmu itu? Namun semua kalamu takkan mungkin. Yang sama, aku bosan mendengar kisah yang kau ulang kembali. Bertemu sang kekasih impian. Akankah nanti jadi nyata segala kisah kasihmu itu? Namun semua hayalmu